بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang majlis yang Allah muliakan dunia dan akhirat, yang insyaallah Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu bersama-sama. Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala, selalu menginginkan manusia berada pada hakikat penciptaannya, yakni tercipta untuk beribadah. Orang yang beribadah, orang yang kelak akan mencapai tingkatan takwa. Orang yang bertakwa, orang yang Allah mudahkan dalam semua urusannya. Mayyattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan mudah semua urusannya. Dan orang hidup pasti punya urusan. Maka di dalam surat An-Nur ayat 63 di mana Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah." Wahai orang-orang yang bertolak belakang dengan al-amru, perintah hakikat penciptaannya, dia bertolak belakang, falyahdharil, hendaklah mereka takut. Antusibahum fitnah, akan terkena ujian. Ujian dua model. Untuk orang yang beriman ujian benar nih fitnah. Tapi untuk orang yang jauh dari keimanan dikatakan bala. Maka dikatakan antusibahum fitnah au yusibahum azabun alim. Atau dia bertolak belakang dengan perintah tersebut, Allah akan berikan azab yang pedih. Di dunia ma'isyatan dunkah, di akhirat fatal akibatnya. Sehingga hidup ini enggak bisa keluar dari target Allah. Kita bahas yang sempat kita bahas di pertemuan yang lalu ya. Sudah kita bahas pemaknaan akidah menurut pemahaman para ulama. Ulama kadang menamai akidah ini dengan beberapa contoh. Di halaman 28 yang sudah kita bahas hingga halaman 30 ya. Di mana ulama mengatakan al-akidah yakni al-iman. Orang bicara akidah, bicara iman. Kemudian ulama mengatakan al-iman, kemudian akidah tersebut pun dikatakan al-aqdu, al-aqidah, yakni bahasa ulama. Ulama mengatakan al-aqdu karena memang makna akidah at-tawsiku bil quwah, ikatan yang kuat. Ikatan yang kuat antara dirinya dengan Allah. Sehingga kalau orang punya ikatan yang kuat, apapun yang dia perbuat adalah fitrah. Fitrahnya sebagai manusia. Kemudian ada pula yang mengatakan bahwa akidah itu adalah tauhid. At-tauhid, yakni pengesaan Allah. Kita bicara akidah, kita bicara pengesaan kepada Allah. Hakikat Muhammad diutus ke tengah-tengah manusia, yakni untuk mentauhidkan Allah. Bukan untuk mengabarkan siapa Allah. Karena orang-orang Quraisy sudah kenal Allah. Tahu Allah mereka. Mereka tawaf di Ka'bah. Mereka memotong hajiu, sembelihan. Ini mereka lakukan semua. Cuma peringatan Rasulullah kepada beliau, kepada orang-orang kepada orang-orang Quraisy di sini, dikatakan bahwa qul la ilaha illallah tuflihun. Katakan la ilaha illallah, engkau akan bahagia. Saat itu jawab orang kafir Quraisy, aja'ala alihatana ilahan wahidan in hadza la sayyun ujab. Kau perintahkan kami menjadikan tuhan kami yang banyak ini satu tuhan? Ini sesungguhnya suatu yang tidak mungkin. Mereka tidak mau beribadah kepada Allah dengan mengesakan Allah. Oleh karena yang beliau bawa Nabi Muhammad SAW ini mengenai akidah at-tauhidu billah la ilaha illallah. Orang kafir paham makna la ilaha illallah, menghapus Tuhan yang banyak, menetapkan satu Tuhan. Kita pun wajib mengerti. Karena orang akhir zaman ini kadang enggak mengerti la ilaha illallah. Dia katakan la ilaha illallah tetap berbuat syirik kepada Allah. Bahkan Mu'adz bin Jabal, ya antum pernah dengar sahabat Mu'adz bin Jabal, ini acap kali dididik sejak kecil sama Rasulullah hingga beliau nanti diutus ke negeri Yaman, seorang pemuda yang berilmu. Ketika beliau sebelum diutus ke Yaman, ini ada dialog antara beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni 'anil nar." Ya Rasulullah, kabarkan kepada aku tentang satu amalan yang memasukkan aku ke dalam sorga, dijauhkan dari neraka. Bukannya Mu'adz tidak tahu. Mu'adz tahu. Ini salah satu faedah bahwa manusia ini enggak boleh pernah merasa cukup dalam hal ilmu. Harus terus kita belajar. Nah, mumpung ada Rasul ini, Mu'adz banyak nanya. Sejak kecil sudah diajarkan. Ya, ada sempat sampaikan ke antum sekalian, Mu'adz dibonceng sambil bilang, "Ya gulam, ihfazillah yahfazuk, wahai anak kecil, jagalah Allah, Allah menjagamu. Ya gulam, samillah, wahai anak kecil, ucapkan bismillah kalau mau makan," dan lain sebagainya. Ini Mu'adz tahu. Mu'adz bertanya, "Ya Rasulullah, kabarkan kepada aku tentang satu amalan yang memasukkan aku ke dalam surga." Tentu amalan yang baik. Rasul mendengar pertanyaan Mu'adz yang satu pekerjaan saja dia minta menyebabkan masuk surga, kata Rasul, "Laqad sa'alta an azimin," kau telah bertanya tentang sesuatu yang azim. "Innahu layasirun ala ma yasarallahu alaih," sesungguhnya yang kau tanya ini tidak mudah kecuali Allah permudah. Nabi kabarkan rukun Islam, "Ta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadan wa tahajjal bait." Rukun Islam. Tapi Mu'adz ini bertanya satu amalan, Rasul menjelaskan lima, menandakan rukun Islam tidak bisa dipisah-pisah, harus menjadi satu kesatuan yang bulat. Inilah yang dikatakan at-tausik, ikatan yang kuat. Sehingga kalau orang melakukan hukum-hukum Islam tersebut, karena memang ada ikatan kepada Allah, syaratnya beriman. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Orang yang beriman dan beramal soleh. Enggak bisa orang bicara amal soleh tanpa iman. Ada beberapa firqah di negeri kita, dikit-dikit amal soleh, amal soleh. Amal soleh, amal soleh. Keluar, baru insaf satu minggu, dakwah, dan lain sebagainya. Lah, rapikan iman dulu. Karena agama bukan untuk orang lain. Agama untuk dirimu dan keluargamu. Sehingga kalau kita sholat, bukan orang lain yang merasakan, ya kita. Kemudian keluarga kita, kita orang laki, kita sholat. Ini dampaknya ke diri kita dulu. Karena Allah yang mengatakan, "Kullu amali ibni Adam lahu." Semua amalan anak Adam kembali kepada si pelakunya. Kita sholat, kita tenang. Kalau kita tenang, sama istri, sama orang rumah, sama orang tua kita pun akan tenang. Tapi kalau kita sholat, masih kita ini gak baik di rumah. Bahkan semua takut dengan kita di rumah. Aduh, kritisi buru-buru, ini gak benar. "Khairukum khairukum linnisaikum," kata Rasulullah. Sebaik-baik kalian yang paling lemah lembut dengan wanita kalian. Kadang-kadang kita lupa. Sudah dikatakan bahwa ujian laki-laki, "Hubu syahwat minan nisa'i wal banin wal qanatil muqantarah minan dahabi wal fiddah wal khairil musawwamah wal an'am wal harf dalikumul hayatul dunya wallahu indah husnul ma'ab." Allah katakan bahwa manusia dihiasi dengan syahwat, yakni rasa suka dengan wanita, dengan anak, dengan perabotan rumah tangga terbuat dari emas dan perak, dengan kendaraan. Zaman Nabi ini cerita kuda, zaman sekarang kendaraan, gak ada yang pakai kuda. Al-khail al-musawwama, kendaraan pilihan. Manusia mana yang gak suka dengan kendaraan? Wal-an'am, binatang ternak, daging-dagingan. Tolak ukur kita, ini orang kaya atau tidak, makan daging apa enggak. Orang susah jarang makan daging, diidentikan ke sono kadang-kadang. Al-an'am wal-harf, urusan tanah. Manusia senang ngumpulin tanah. Walaupun kadang-kadang di luar dugaan mereka, gak ada gunanya sama sekali, terlalu banyak juga. Tapi, ini semua fitnah. Ini semua fitnah. Tanpa iman akan menjadi ujian yang berat. Nah, makanya kita dikritisi, hendaklah manusia memahami ini. Tapi, itu at-tauhidu billah. Kemudian terkadang dikatakan as-sunnah. As-sunnah ini pun al-aqidah. Karena beberapa imam ini banyak menulis buku dengan judul as-sunnah. Imam Ahmad dengan kitab yang terkenalnya as-sunnah, ya. Kemudian Imam Tabrani, Imam Ibnu Majah, ini mengatakan as-sunnah. Ya, ini maksudnya al-aqidah. Karena bicara sunnah Nabi, bicara aqidah. Tidak mungkin kita keluar, tidak mungkin kita melakukan satu hal dalam agama ini kecuali merujukkan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sunnah Nabi adalah akidah. Banyak loh, antum jangan salah, kadang-kadang sunnah ini enggak bisa masuk ke rumah. Kita belajar setiap hari, kajian kita datang, ya bahkan kita baca kok setiap hari minimal 17 kali kok. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ihdina, tentu ihdina hidayatan, kalau bahasa lurusnya ihdina hidayatan. Tapi kalau bahasa Quran, ihdina siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami hidayah, jalan yang lurus. Kita sering sebutkan di awal mukaddimah, fa inna khairal haji haji Muhammad. Sebaik-baik petunjuk, petunjuk Muhammad. Kita minta 17 kali petunjuk, ketika datang hadis kepada kita, kita tolak. Bahkan kita hayalkan rumahku, surgaku. Surga, di dalamnya la yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa kilan salaman salama. Surga tidak terdengar kecuali nuansa islami. Maka Imam Al-Barbahari mengatakan Islam sunnah wa sunnah Islam. Ini enggak bisa diputar, enggak bisa dibeda-bedakan. Ngomong Islam, ngomong sunnah, ngomong sunnah, ngomong Islam. Kadang kita tolak sunnah loh. Istri kita enggak pakai jilbab panjang, ditanya kenapa enggak pakai jilbab panjang, laki saya enggak senang, Ustaz. Dia lebih senang saya pakai jilbab gaul. Kalau saya pakai jilbab panjang kondangan, dia jalan duluan, saya ditinggal sampai sudah-sudah. Pak, kok ninggal saya? Takut dibilang teroris, gini jilbabnya panjang. Si bapak enggak berani pakai janggut, tanya kenapa? Istri saya enggak suka, Ustaz, katanya kebek, dekil. Padahal ini perintah waktu sawarik mahfuliyah, kan hadisnya Sahih Bukhari, perintah loh. Dia lawan dengan hadis yang mungkar. Ustaz, tapi an-nazafatu minat iman. Ya Allah, kebersihan sebagian daripada iman. Lah, perkataan antum sahih tapi bukan hadis. Kalau hadis, at-tahur minat iman. Bayangkan, hadis ditentang dengan hadis yang dhaif bahkan mungkar cuma gara-gara dia enggak suka. Jangan, kalau kita enggak mampu istighfar. Astagfirullah, hamba belum mampu ya Allah. Astagfirullah gitu. Jangan ditentang hukum. Kalau ditentang, itu tadi surat An-Nur ayat 63. Antusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Allah akan berikan azab yang pedih. Jadi jangan, sudah jangan ditentang. Mendengar hukum sami'na wa atho'na. Belum mampu, yang lain jangan repot. Mungkin dia enggak sempat pengajian, jangan diomongin. Sudah jangan dikasak kusukin, mungkin dia belum bisa nyunah, jangan dikasak kusukin, sudah doakan. Allah kasih hidayah insyaallah. Nah, ini salafiyin seperti ini. Enggak, mereka memaksa orang untuk ke agama, la ikraha fiddin. Karena hidayah urusan Allah. Kita sudah bahas ya, kalau hidayah datang dari langit, manusia tiga sifat. Manusia yang pertama seperti tanah yang subur. Masuk tuh ilmu ke dalam tanah, masuk tuh air ke dalam tanah, 2-3 hari tumbuh benih yang baru, berbuah, dimakan manusia. Ini faedah tanah subur. Ilmu masuk ke dirinya, selang sebentar dia berubah. Tapi ada manusia yang seperti tanah liat. Air tidak gampang masuk, bahkan menggenang. Ilmu gak gampang masuk karena orangnya banyak pertimbangan, kudu mikir dulu dan lain sebagainya. Tetapi dia hafal. Dia gak tentang, tapi dia hafal. Kalau belum mampu, dia beristighfar. Ini orang tipe yang kedua. Kata Rasulullah, pun berguna. Kadang bisa diambil ilmu dari orang yang seperti ini, tapi butuh tahapan. Tapi yang paling fatal, orang yang ketiga. Persis seperti tanah gurun Sahara. Hujan datang, air masuk, tetapi tidak menumbuhkan apa-apa. Dengar hukum, bukan tidak. Dengar, sholat dia lakukan, zakat dia lakukan, tapi tidak mabrur. Gak ada bekas. Cuma tinggal kagetnya doang. Ya Allah, udah Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan. Ya Allah, 2 bulan sebentar lagi kita nyampe Ramadan. Cuma tahunnya kaget. Padahal Ramadan sudah setahun. Kadang-kadang ya Allah nih, kita ngomong negeri antah berantah, belum sempat hatam Quran setahun. Subhanallah. Wah, Ustaz, jangan ngomong hatam. Kadang anak sehari aja gak sempat buka. Sibuk, Ustaz, dan belanja banyak. Aktivitas full di kantor dan lain sebagainya. Sampai sesibuk itukah kita enggak sempat buka Quran? Subhanallah. Emang sibukan mana kita sama Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Ini presiden loh, Khalifah. Dari zaman Nabi, Nabi jadi imam, Khalifah, Umar, Utsman sofnya paling depan loh. Nabi wafat, Abu Bakar sofnya jadi imam, Umar tetap di belakang Abu Bakar ngebaiki. Umar jadi khalifah pun begitu. Anda enggak menemukan dalam atsar beliau dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah ada kata-kata Abu Bakar terlambat salat berjamaah karena rapat sama sahabat lah. Tidak ditemukan. Kenapa? Mereka tahu mau jadi rakyat, mau jadi pemimpin yang utama salat. Ibadah. Karena kalau masalah posisi takdir Allah. Enggak, bukan kita yang atur. Kalau kita yang atur fatar kayak kita lihat saat sekarang. Apa guru PMP ngajar matematik udah enggak nyambung. Mau ingin mencalonkan diri padahal bukan bidangnya, fatar resikonya. Islam menginginkan tidak, kembali kepada fitrah. Wa huwa sunnah. As-sunnah al-aqidah. Kemudian usuluddin dan usuluddiniyah. Ada bahasa usuluddin, usuluddiniyah, usuluddianah, yakni sama maknanya ini yang di dalamnya usul itu rukun-rukun dalam agama. Rukun Islam, rukun iman, dan masalah-masalah qat'i yang sudah Allah tetapkan. Ini pun dikatakan akidah. Kemudian al-fiqhul akbar, fiqih al-akbar, yakni jadi ijma'nya ulama. Al-fiqhul akbar, ya fiqih, kalau ngomong fiqih itu ngomong ijtihad. Ijtihadnya ulama. Karena itu banyak sekali orang yang berijtihad. Tapi orang yang berijtihad enggak boleh menomorduakan Quran dan Sunnah. Harus Quran, Sunnah. Kayak Rasul bilang ke Mu'az, dengan apa engkau berhukum? Karena kau jauh dariku di negeri Yaman nanti, ya Mu'az. Dengan apa engkau berhukum? Dengan Quran. Kalau kau tidak temukan di Quran, dengan Sunnahmu. Kalau dengan Sunnahku tidak kau temukan pula hukum, berijtihad dengan pendapatku. Fadharaba bisadri faqala sadaqta. Nabi pukul dadanya. Benar, ente. Jadi Quran, Sunnah dulu. Jangan belum kita temukan di Quran, belum temukan di Sunnah, malah kita langsung ijtihad. Imam Syafi'i pernah ditanya tentang masalah ittiba. Beliau katakan, beri aku waktu 3 hari. Sehingga dalam 3 hari, kata Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, dalam waktu 3 hari, ku hatamkan Quran 3 kali. Untuk mencari satu dalil, ketemu surat An-Nisa ayat 115. Umar yusyak kikir rasulah, mimba di mataba yana lakul kuda wa yattabi' gaira sabilil mu'minin walihi matawallah. Manuslihi jahannam wa sa'ad maslah. Imam Syafi'i loh ini. Padahal dia jago kalau untuk mengomong fatwa, jago Imam Syafi'i. Subhanallah, kitab Al-Umar untuk baca itu. Bagus sekali. Ini murid langsung Imam Malik ini. Gak main-main. Gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Ini orang-orang yang pintar ini. Tetap butuh waktu untuk mencari dalam Quran. 3 hari hatam Quran baru ketemu itu satu dalil. Sehingga enggak main-main, maka yang mutlak kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mutlak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pendapat para ulama. Bahwa ulama ini telah mengijtihadkan sekian banyak ilmu, sekian banyak hukum dalam buku-buku mereka. Dan enggak mudah kita berijtihad begitu saja. Karena ada loh di masyarakat kita, antum kenapa enggak sholat? Banjir, Tad. Loh, antum kenapa enggak sholat? Mati lampu. Loh, itu jadi enggak sholat. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Ya Allah. Allah enggak ngeberhati, Tad, kalau lagi banjir gitu. Bahkan yang lebih lucu lagi nih, ada beberapa pengajian Anda dengar katanya, antum kenapa sholat di kosor? Antum kan sudah tinggal di sini lama. Bahkan antum punya KTP sini, kenapa di kosor? Lagi marit, sakit Anda, Ustaz. Anda enggak kuat bangun, jadi katanya kata Ustaz boleh di kosor. Ya Hayyu ya Qayyum. Rasulullah contohkan, tidak ada kosor kecuali untuk musafir. Kalau orang sakit tidak mampu berdiri duduk, enggak mampu duduk rebah, enggak mampu rebah terlentang, enggak mampu terlentang isyarat. Tapi rakaat tidak dikurangin. Ini banyak loh orang berijtihad dengan perasaan. Tidak bisa. Semua harus dengan dalil. Gitu. Ya. Kemudian as-syariah. As-syariah ini pun dinamakan akidah. Kadang-kadang dibetawi enggak? Sunda kadang-kadang ngomong syariah, ini usaha. Kita udah minta, Tad, bersolat tinggal syariat aja deh nih. Ke orang pinter katanya. Orang pinter kan bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya ulama. Ya kan? Ulama pewaris Nabi, Quran wa Sunnah. Kenapa dukun kita bilang orang pinter? Dan dia gak pegang Quran dan Sunnah. Kalau pegang Quran dan Sunnah, boleh kita katakan orang pinter. Kadang bahasa suka fatal ini akibatnya kalau enggak kita salah ngomong gitu. Ya. Kemudian, ada pula penamaan akidah ini menurut sekte-sekte yang ada di dunia ini. Nah, jadi antum jangan terjebak. Kadang-kadang orang menamai akidah, tadi ulama. 7 nama tadi adalah nama ulama. Ulama memberikan nama akidah seperti itu. Tapi ada sekte-sekte yang bertolak belakang dengan agama. Mereka menamai akidah yang pertama ilmu kalam. ilmu kalam. Ini antum sering dengar kata-kata ilmu kalam. Ilmu kalam ini adalah orang-orang yang pandai berkata-kata dan dia acap kali menjelaskan kaifiatnya Allah. Jadi cara Allah beristiwa, kemudian mereka memaknai sesuatu ini bertolak belakang dengan pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Acap kali kalau dikatakan Tuhan ada di dekatmu, dia mengatakan Tuhan ada di mana-mana. Padahal sudah mutlak Ar-Rahman Al-Asistawa. Ini ilmu kalam. Mereka orang yang pandai berkata-kata. Dia putar balikan fakta. Contohnya ada hadis yang mengatakan batalnya seseorang laki-laki sholat ketika dilewati oleh tiga jenis makhluk. Yang pertama dilewati oleh wanita, yang kedua dilewati oleh keledai, yang ketiga dilewati oleh anjing hitam. Padahal ini hadis sangatlah lembut sekali. Cuma karena Nabi menjelaskannya seakan-akan perempuan sejajar dengan keledai dan anjing, mereka, ini orang-orang ahli kalam, mengatakan ini hadis do'ifil makna. Ini hadis katanya lemah dalam pemahaman. Padahal ini orang yang ngomong begini gak ngerti bahasa Arab. Bahasa Arab ini bahasa saklek, bahasa yang bukan orang-orang munafik, bahasa yang tegas. Allah kalau katakan orang-orang yang munafik dikatakan ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang. Karena memang fitrah manusia kayak binatang loh. Tanpa hukum, manusia seperti binatang. Yang kuat memakan yang lemah, hukum rimba yang berlaku. Ini kudu jujur, maka dikatakan oleh ulama annasu madaniyun bitaba'i. Manusia ini hewan yang berakal. Sehingga kalau manusia tidak bisa memfungsikan akalnya, hewan. Ngomong akal bukan di otak, akal fi qalbi kata Nabi. Akal di hati. Maka orang yang hatinya bersih, akalnya berfungsi. Maka ulama menggembar-gemborkan di mana-mana, jangan ngomong manajemen qalbu. Jangan ngomong manajemen hati. Sementara amaliyah kita masih batil, masih bid'ah, masih syirik, masih maksiat, enggak bakal bersih hati kita. Yang bahasa Allah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Sebagian manusia mengatakan saya beriman kepada Allah dan hari akhir. Jawab Allah apa? Wa ma hum bimuminin. La, mereka tidak beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa may yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim marad. Mereka tipu Allah dan orang-orang beriman. Padahal mereka tipu diri mereka sendiri. Kenapa? Karena di hati mereka ada penyakit. Bisa melihat kesalahan orang, kesalahan sendiri gak tahu. Dikritisi orang, kayak komentator bola. Lagi seru nih zaman sekarang ngomong bola semua nih. Wow, kayak ngomongin sejarah Nabi. Oh tuh Jerman, oh tuh, waduh Masya Allah. Coba dia ngomong hadis dia gitu, nikmat Masya Allah. Ini dia berkomentar, sementara dia gak bisa melakukan. Bahasa Islam ini kan kaburo maktan indallah antakulu malatas alun, dosa yang paling besar ketika engkau mengatakan sesuatu sementara engkau tidak melakukannya. Islam melarang al ilmu qoblal qaul wal amal, ya, ilmu kalam. Kemudian ada yang mengatakan pula akidah ini filsafat. Ini pun kesesatan, karena filsafat bukan dari Islam. Filsafat ini, filosofi ini bahasa orang-orang Yunani, bukan bahasa Islam. Sehingga walaupun dihias sebagaimana bentuknya, yang namanya filsafat bukan Islam. Jadi kadang-kadang sudah menjadi bahasa kita. Jadi filosofinya begini loh Ustaz, filsafatnya begini loh. Kadang-kadang sudah jadi lisan kita. Silakan kalau memang itu bahasa, tapi jangan disandarkan kepada agama. Kalau cuma sekedar bahasa ya silakan, tapi jangan disandarkan kepada agama. Karena filsafat orang memaknainya ini akidah. Ini nama yang tidak boleh dipakai untuk dinisbatkan kepada agama. Agama ini sudah sempurna, jangan dimasuk-masukin. Orang mengatakan film islami, sinetron islami, apalagi lagu-lagu islami, demonstrasi islami. Sudah, itu bukan dari Islam. Jangan dimasukkan ke Islam. Ini Islam sudah sempurna. Nabi ajarkan cara dakwah. Jika engkau melihat kemungkaran, robah dengan tanganmu. Kalau dengan merobah dengan tangan timbul mudarat, jangan. Robah dengan lisanmu. Toh kalau pakai lisan juga timbul mudarat, jangan. Robah dengan doa. Itulah selemah-lemahnya iman. Tapi sama maknanya. Kenapa? Islam ini bukan mudaratan lil alamin. Islam bukan sesuatu yang membahayakan. Tapi Islam rahmatan lil alamin. Kadang kalau kita beragama dengan perasaan, terus kita stuck, diem aja Ustaz. Ya tidak, kita belajar. Siapa bilang diem? Kita pandaikan manusia. Jangan terkena fitnah seperti fitnah orang-orang Ahmadiyah kemarin, kepancing emosi, ribut dan lain sebagainya. Kita hujat, kita maki pemimpin dari jalan. Ya Subhanallah. Padahal sholat sudah dibuktikan. Kalau imam salah, cukup ingatkan. Bukan di demo. Makmum bilang jatuhkan imam, turunkan imam, ganti imam, bubarkan sholat. Berantakan ini sholat. Lah, tertib dengan sholat. Ada tahapan. Perempuan nggak usah nyaut di belakang, cukup. Ini perempuan turun ke jalan. Bahkan mereka mengatakan, setelah turun mereka mengatakan, untung kami ibu-ibu turun ke jalan Ustaz, makanya SBY berubah. Siapa ibu? Ustazah, ulama, penghafal Quran, bisa merubah hati SBY setengah jam doang? Subhanallah. Nabi saja enggak bisa merubah hati pamannya. Kok kita bisa merubah SBY tanpa melihat SBY? Ini bertuhan dengan para dukun kalau sudah begini. Lah tidak bisa, asyirku billah. Terjebak dalam perbuatan syirik kita kalau begitu. Karena kita menuhankan diri kita, seakan-akan takdir yang kita tetapkan. Subhanallah, kalau enggak dikaji fatal akibatnya ya. Kemudian ada yang memaknainya pula tasawuf. Ini banyak tasawuf, orang suka berbicara tentang tasawuf. Tasawuf ini sebenarnya amalia orang-orang sufi yang banyak mencetak, mencontoh dari orang-orang pendeta Nasrani, pendeta Yahudi ya. Antum kalau melihat cara mereka hidup kurang lebih banyak sejarah yang menceritakan bahwa orang-orang sufi itu zaman-zaman periode ketiga setelah zaman tabi'ut tabi'in, itu mereka itu orang yang senang di masjid, kemudian berbaju terbuat dari wol, berjubah, jalan, sholat di atas-atas gunung lebih utama, atau misalkan dia sholat berjamaah berisik, dia katakan ini sholat tidak bagus ini. Mendingan saya mengunci pintu, gelapin lampu, menangis kepada Allah. Jadi beragama dengan perasaan. Memang kalau kamuflasenya, kalau kita lihat pintas gitu ya, kayaknya benar loh. Ini orang jadi khusyuk sholat sendiri. Padahal lokana khairan la sabaqun al awwalun. Kalau ini baik, tentu para sahabat udah ngerjain. Jangankan sahabat, Nabi saja lagi sholat subuh, antum baca sifat sholat Nabi tentang bacaan sholat Nabi waktu subuh. Itu sholat yang paling panjang sholat subuh loh bacaannya. Nabi itu baca selalu panjang, ayat-ayat panjang semua. Tapi pernah Nabi ini baca cuma qul huwallah al-ikhlas di rakaat yang kedua. Sehingga sahabat bertanya, apakah kau pendekkan, apakah ini menjadi hukum pendeknya bacaan subuh ya Rasulullah? Tidak. Aku mendengar ada seorang bayi menangis, dan aku berharap ibunya ikut sholat denganku berjamaah. Berarti kan Nabi sholat dengar bayi nangis. Ternyata tuma'ninah itu bukan tidak mendengar. Tuma'ninah itu mendengar, cuma konsen. Kita di ujian, ini keperamanya sekolah pinggir jalan mau bilang apa kan, berisik rame dan tapi tuma'ninah kita konsen. Sama seperti ini orang lewat, orang ini. Kita konsen, kita sedang membahas agama. Ini tuma'ninah namanya. Jadi orang-orang sufi tidak memahami, tidak seperti ini. Mereka menggugurkan syariat malahnya mereka. Apa yang mereka gugurkan? Kewajiban. Contohnya, sholat lima waktu wajib berjamaah. Kata mereka, kalau jamaah bisa merusak lebih baik jangan. Maka sholat di atas batu, di tengah kali yang gemericik dan lain-lain. Ya Subhanallah, beragama dengan perasaan. Hah? Makanya banyak dari mereka ini instan dalam agama. Firqah mereka banyak nanti, jamaah tablik dan lain banyak nih. Firqah-firqahnya banyak sekali nanti itu. Atau bisa pelajari dari diri mereka gitu lah. Yang anda sampaikan atau pelajari lagi nanti. Ini mereka beragama dengan perasaan. Orang yang baru tobat, ya, al-ta'ibun. At-ta'ibun, orang-orang yang tobat. Harusnya kan kalau di Quran, at-ta'ibun, al-abidun, at-sa'ihun. Ada tahapan. Orang yang tobat, orang yang beribadah, ya. Ada tahapan. Tobat, beribadah dulu. Ini tobat baru seminggu, mantan temer. Tato juga belum dirapikan dan lain sebagainya. Disuruh kurus. Suruh dakwah lagi gedor-gedor rumah orang jam 4:30 pagi. Wallah, yang digedor rumah ustaz, enggak mengurung ustaz. Subhanallah. Bukan dia enggak bangun, dia baru mau ke masjid. Si ustaz sholat sunah qobliyahnya di rumah. Digedor-gedor sama mantan preman enggak nyureng. Ya Allah. Kita enggak ngerti hukum. Bilangnya mau ustaz, ribut yang ada. Orang makan, pegang. Ustaz baca bismillah, ustaz. Subhanallah. tidak untuk meletakkan tempatnya sehingga dakwah ini fitnah. Di masyarakat gitu, mantan pendeta baru 1 bulan suruh dakwah, kita dengerin, apalagi dia seorang wanita yang laki dihijab. Ini sudah putar balikan fakta, perempuan yang dihijab bukan laki yang dihijab. Fatal sekali kan? Fatal sekali. Aisyah juga pernah berdakwah. Banyak yang nanya, Aisyah yang dihijab bukan yang nanya yang dihijab. Kenapa? Karena mereka beragama dengan perasaan. Mereka mengatasnamakan tasawuf. Ya kalau maknanya emang nih tasawuf, kadang dimaknai ini pakaian tebal, kadang dimaknai bersih. Ya, tinggal tergantung hurufnya. Tetapi cenderung kemari tasawuf di sini maknanya ini pakaian yang tebal, yang terbuat dari wol tadi, ya. Ada di kita ada seperti itu. Bahkan sebagian daripada mereka menggunakan jubah, menggunakan sorban, udang-udang, mengaku keturunan Nabi tapi nyuruh minta sama kuburan. Kalau Nabi bangkit enggak ngamuk nih Nabi, ya kan? Sementara Nabi sendiri mengharamkan minta kepada kuburan. Bahkan mereka mengajarkan tawassullah kepada kuburan, kepada guru-guru kami, kepada orang tua kami dan lain sebagainya. Ya subhanallah, kefatalan dalam beragama, ya. Kemudian ada pula yang menamakan ilahiyat atau teologi. Teologi ini bahasa orang-orang kafir. Ilahiyat, ya. Jadi ini mereka memaknai akidah ala pandang seperti ini. Teologi, bahasa-bahasa keren lah dibilang, ya. Kemudian ada pula yang menamakan kekuatan di balik alam metafisik. Dia apa menghipnotis gitu ya, merubah orang dari kejauhan, bekerja sama dengan jin dan lain sebagainya. Kemudian ada di antara mereka ini yang bisa hadiran. Jadi enggak perlu belajar silat tahun-tahunan, nanti masukin langsung bisa. Wah, bahasa Sundanya apa? Sima maung, sima aing. Waduh. Naung model. Senang jadi macan, subhanallah. Ngagerung. Eh? Ada lagi yang dihadirkan siapa nih, orang pinter, masukin dirinya Einstein langsung pinter. Ini hadiran bekerja sama dengan jin. Ya, alam-alam metafisik seperti ini bukanlah alam manusia. Hal-hal yang gaib urusan Allah. Manusia harus berusaha, Allah yang berkehendak. Yang penting usaha dulu, masalah takdir urusan Allah. Toh istikharahnya manusia kan begitu, ya. Dia sudah memilih baru meminta. Ya Allah, in kana hadzal amra khairan li, ya Allah. Seandainya ini yang kupilih baik untukku, ya Allah, faqdir kulil khair summa barik li fi. Tolong jadikan dia baik untuk diriku dan agamaku, ya Allah. Seandainya dia tidak baik, jauhkan, ya Allah. Jadi pilih dulu baru dia beristikharah. Bukan ngandelin mimpi. Milih belum sudah ngandelin mimpi. Ana udah istikharah tapi enggak ngimpi-ngimpi. Waduh, alhamdulillah. Malah takutnya kalau ente ngimpi bahaya nanti. Soalnya impian itu impian manusia biasa, bukan seorang ulama. Ya jadi enggak gampang percaya dengan mimpi gitu. Ada orang bermimpi, kalau mimpinya ketemu sama Nabi, kata Nabi bilang engkau penggantiku, besok tinggal aku jadi Nabi lagi urusannya. Ya enggak ada. Jangan kita sandarkan hidup dengan mimpi. Kalau mimpi itu baik, katakan alhamdulillah. Tapi kalau mimpi itu tidak baik, kata Islam, fala yalumanna ila nafsa. Jangan salahkan orang lain, jangan banyak ngomong, diam sudah. Jadi jangan diumbar. Ya, hal yang enggak baik jangan aib kunci. Perbuatan maksiat, hal yang buruk kunci, jangan diumbar, ya. Allah. Ini makna al-aqidah dari pemahaman sekte-sekte yang ada. Jadi ini kupasan luar, ya. Kemudian kita bahas tentang masalah definisi salaf. Ya, sepintas ya definisi salaf, ya. Kita maksimalkan coba. Mungkin kalau ada yang punya keperluan, kira-kira waktunya terbentur, silakan, ya. Ini kemudian definisi salaf. Menurut bahasa atau etimologi, salaf ini artinya adalah yang terdahulu. Kalau dikatakan salafu ahadun, yakni orang tua seseorang dari zaman dulu. Salafur rajuli, salafu ahadin. Ini maknanya jadi orang tua yang telah mendahuluinya. Jadi ini kuburan siapa? Salafuna, ya Ustaz. Ini orang tua saya, salaf. Bahasa Arab itu salaf gitu. Qad salafuna, qad salafana, telah mendahului kami. Wa hadzal qubur li salafina. Ini kuburan punya orang tua kami yang sudah mendahului kami. Jadi makna salaf menurut bahasa artinya yang terdahulu. Yang terdahulu ini secara bahasa. Tetapi kadang kalau di orang Arab perlu dipahami amaliahnya. Antara bahasa dengan amalia kadang-kadang sudah beda. Nazoro, basoro, ro'ayaro sudah beda. Padahal menurut etimologi sama. Nazoro melihat, basoro melihat, ro'ayaro melihat. Tapi kadang diletakkannya pada tempat yang berbeda. Allah basir, Allah maha melihat. Allah nazir, Allah maha melihat. Ro'a, ya ro'annas, aro'aita, melihat manusia semua. Tetapi ro'a lebih dalam dari itu semua. Karena kalau ro'a melihat ini, melihat dengan ilmu. Bahasa Allah, aro'aita alladhi yukadzibu biddin. Tahukah kamu, lihatkah kamu, pahamkah kamu orang yang mendustakan agama, gitu loh. Jadi lebih dari itu. Nah, bahasa Arab seperti itu. Salaf, kalau dipahami menurut istilah atau terminologinya ini, generasi pertama dan terbaik dari umat Islam. Maka mereka dikatakan salaf, para sahabat yang Nabi pernah puji, khairun nasi qarni, summa alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia yang ada pada zamanku ini sahabat. Allah kok yang stempel kuntum khaira ummatin. Kalian sebaik-baik manusia. Kenapa? Ittiba sama Rasul. Kemudian orang setelahnya tabi'in. Ini para imam, pengikut Imam Malik masuk nih. Masuk kategori apa? Tabi'in ini. Dia Ibnu Mubarak dan lain sebanyak sekali orang-orang kurun yang kedua setelah zaman sahabat. Baru tabi'ut tabi'in. Ini kurun yang ketiganya. Mereka salaf. Mereka dikatakan salaf pendahulu kami dari segi keagamaan. Sehingga kalau orang yang hidup zaman Nabi sekalipun, kalau dia enggak mencontoh Nabi, ya jangan diikutin. Maka kadang-kadang suka dikritisi sama ulama, orang gampang menisbatkan keturunan Nabi. Saya ini keturunan Nabi sampai ke Quraisy. Abu Lahab juga Quraisy. Abu Jahal juga sama, takutnya larinya ke sana. Kalau turunannya larinya ke Nabi, pasti dibenci nih nyembah kuburan, kan begitu. Jadi bahasanya seperti itu. Jangan gampang kita nisbatkan sesuatu kepada sesuatu yang tidak jelas. Karena bahasa Allah, inna akramakum innallahi akramakum. Yang paling mulia di antara kalian, yang paling bertakwa. Sehingga kritisi takwa ini, karena tampang kita ini bukan tampang di akhirat. Keadaan kita pun begitu. Ini titipan Allah. Kalau orang puji, ya Allah Pak, rumah Bapak bagus ya. Subhanallah, titipan Allah. Allah Bapak beli mobil cakep, titipan Allah. Jangan ada kesombongan sudah. Izhad fi dunya yuhibbakallah, wazhad fi ma inda nas yuhibbukannas. Juhudlah engkau di atas dunia, Allah senang. Juhud, batasi dirimu dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Batasi, sudah. Ini enggak ada manfaatnya, sekalipun halal. Kalau ada manfaatnya saya lakukan, kalau enggak sudah. Juhud, Allah cinta sama orang seperti ini. Sebatas kebutuhan, enggak berlebihan. Jiwanya tenang, dapat rezeki juga enggak foya-foya. Ibunya nomor satu, ya. Kalau kita orang laki ini, ibu nomor satu sampai kapan juga. Mau berkah rumah tangga, ibu nomor satu ini. Jangan cuma gara-gara gadis cantik yang kita pinang, ibu nomor dua. Bodoh ini manusia. Karena orang tua ridho, rumah tangga pun dapat ridho dari Allah. Tapi kalau orang tua murka, rumah tangga enggak bakal diridhoi oleh Allah. Sampai kapan juga. Kuncinya itu. Maka anak-anak sering nasihatkan kaum wanita, jangan pernah cegah suaminya ini untuk dekat sama ibunya. Atau misalkan usaha susah, apa aja usaha gagal lagi. Anak sering bilang, coba kalau engkau seorang wanita yang soleha, bisikkan di telinga suamimu. Mungkin dia kurang silaturahim sama orang tua. Kalau orang tuanya sudah meninggal, mungkin udah lama enggak diziarahin. Ingat mati. Udah lama enggak didoain. Karena Allah meridhoi orang-orang yang seperti ini. Malah ziarah datang ke kuburan wali, kuburan sunan, orang tua dicuekin. Subhanallah. Kesalahan paling fatal. Jadi orang tua nomor satu. Ini orang yang mengerti, orang yang berilmu. Para sahabat seperti ini. Mereka menyandarkan diri kepada para sahabat. Jadi salafus saleh, ya. Jadi menurut ulama yang dikatakan Al-Qalsyani ini mengatakan salafus saleh adalah generasi pertama dari umat ini yang pemahaman ilmunya sangat dalam dan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salafus saleh, ya. Sehingga kalau ada orang yang dinisbatkan kepada salafi, artinya kepemilikan, ya, ini orang yang mengikuti para sahabat, gitu loh. Para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Sehingga mutlak mau memahami agama, mau memahami sunnah pun menurut pemahaman para sahabat. Karena nanti ada beberapa orang yang tetap memahami Quran dan sunnah, tapi gak percaya sahabat. Alasannya sahabat banyak berselisih paham, ribut dan lain sebagainya. Sahabat ribut, buka baju, beda pendapat hal biasa. Tetapi kalau sudah ada hadis yang sahih, mereka mutlak mengatakan idza sahal hadis bahwa madhhabi. Kalau ada hadis yang sahih, kami bermazhab. enggak menimbulkan keributan, karena kalau Allah katakan wama tafarraqul ladina utul kitaba mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Ini orang-orang ahlul kitab, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ini bedanya dengan orang-orang Islam. Kalau datang hukum, ribut, tafarruq, jadi firqah, jadi kelompok-kelompok. Negeri diuji, lengser Soeharto, firqah langsung, tafarruq. Bukan bertahan dengan yang ada, berusaha berbailah, tafarruq, semua pengen menonjolkan diri. Patah sekali, ini kehancuran sekali. Islam tidak seperti itu. Ini sifat, antum bisa baca surat Al-Bainah nanti. Al-Bainah ayat 4. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka bukan diperintah untuk begitu loh. Yang diperintah untuk beribadah, ngomong ibadah, ngomong contoh Nabi. Nabi toh berhadapan dengan penguasa yang lalim, penguasa yang zalim. Bagaimana cara beliau? Pandaikan manusia, pandaikan diri kita, keluarga dan manusia, sampai mereka mengerti bahwa hukum seperti ini. Kalau sudah manusia mengerti, dia beriman dan beramal soleh, janji Allah wa'adallahu haq, yakni wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus sholihat la yastakhlifannahum fil ard. Allah akan berikan kekhilafahan di atas negeri ini, syaratnya beriman dan beramal soleh, ya. Jadi salafin ini dinisbatkan kepada para sahabat. Maka kalau ada orang mengatakan berarti salafin itu firqah, tidak. Salafin bukan firqah. Kenapa? Karena memang ini menurut bahasa. Kalau orang yang mencontoh para sahabat dikatakan salafin karena memang mencontoh sahabat. Orang yang mengikuti Syafi'i dibilang Syafi'iyah. Orang yang mengikuti Muhammad dikatakan Muhammad dia. Malikiyah, Hambaliyah, Hanafiyah. Ini bukan bid'ah. Cuma sekedar penisbatan nama. Bahkan kalau orang mengatakan salafi, syar'i. Kenapa? Mereka mencontoh para sahabat, bukan sekedar para imam tadi. Ya, ya Allah, cepat waktu, subhanallah, alhamdulillah, ya. Pembahasan masih jauh sekali. Ya khair, yang mau nanya silakan. Yang masih ada aktivitas pun silakan. Minta maaf kalau ada kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang mau bertanya silakan. Enam. Tanyanya apa? Saya kan kerja di bank nih. Enam. Setiap bulan kan saya gajian. Enam. Gajinya itu saya kumpulin. Mm-hmm. Lalu ada rencana gitu, misalnya mau safar gitu. Enam. Naik haji gitu. Mm-hmm. Itu gimana hukumnya? Uang dari hasil kerja tuh? Enam gitu ya. Selalu juga jawaban pertanyaan. Khilaf antar ulama, tetapi yang pasti fattakullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Kalau antum mampu untuk keluar silakan. Ya, tetapi kalau antum belum mampu, Allah Ghafurur Rahim. Selama hati antum menentang. An-Nahl ayat 106. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman. Yakni kecuali orang-orang yang berbuat kufur dan hatinya menentang. Jadi dia terpaksa berbuat kufur karena enggak ada cara lain. Hatinya menentang. Tetapi harus terus berusaha untuk berubah. Tapi ada ulama yang berijtihad bahwa orang yang berposisi seperti ini, dia mengumpulkan uang, jangan uang dikumpulkan begitu saja, putarkan. Putarkan, jadi dipakai buat berbisnis. Sehingga nanti antum mengambil keuntungan dari sana. Jangan sudah uang ini mungkin ya syubhat, ya, syubhat atau haram, terus berdiam di situ berlama-lama. Akan jelas tidak merubah. Tetapi antum sebatas keperluan antum, karena memang antum bekerja, ya, keringat dibayar dengan keringat, dengan uang, kemudian antum putarkan keuntungannya, antum ambil silakan, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Sama seperti bunga bank tidak boleh dimakan, ya, haram dipakai, diambil untuk buat jalan. Orang yang berjalan di atas jalan tersebut, dia usaha, dia sekolah, kemudian ada hasil dari usaha dan sekolahnya, tidak ada masalah, ya. Tetapi jauh lebih mulia kalau antum bisa meninggalkan secara perlahan. Allah musta'an. Fadal yang lain, silakan. Silakan, ada yang mau tanya lagi? Pak, satu aja, Pak. Ya. Sekarang kan mau ada Ramadan, Pak, ya. Nah. Dan sering banyak info tentang ada amalan bulan Rajab. Kalau saya kan itu dalilnya enggak kuat, Pak, ya. Atau ada masukan lain? Puasa Rajab? Ya. Puasa Rajab syar'i. Ya. Tetapi tidak ada orang Rasul tidak berpuasa selama satu bulan pun. Ya. Jadi kekhawatiran ulama menyampaikan tentang masalah Rajab ini karena ada beberapa sekte dalam agama Islam ini yang meyakini bahwa Rajab bulan yang paling mulia, Padahal menurut Islam bulan yang paling mulia adalah Ramadan. Memang tadi sebelumnya Rajab itu paling mulia. Dengan adanya umat Islam dibedakan ini sama Allah. Dijadikan Ka'bah, tadinya kan ke Masjidil Aqsa, kemudian jadi Ka'bah, ya. Kemudian bulan pun dimuliakan. Bahkan bumi dijadikan masjid untuk umat Islam. Sehingga antum mau puasa Rajab silakan, tidak ada permasalahan, ya. Banyak yang melakukan, tetapi tanpa melemahkan kemuliaan bulan Ramadan. Nah, antum tetap mau Senin Kemis, mau ambil Senin Kemisnya di bulan Rajab, antum mau Yaumul Bid, antum mau puasa Daudnya silakan. Karena Rasulullah tidak pernah berpuasa di bulan Rajab full satu bulan. Wallahu a'lam. Karena yang banyak beredar itu adalah yang 3 hari cepat parah kira setahun. La ilaha illallah bil akhlaq. Enggak ada contoh seperti itu. Ya, ana enggak sampai hadis ke anak kayak gitu ya. Mungkin kalau ana ada kekurangan antum kabarkan ke ana tentang hadis tersebut. Ana enggak menemukan, wallahu a'lam. Ada lagi? Khair, silakan. Baik, insyaallah mudah-mudahan faedah buat ana pribadi, buat antum sekalian. Minta maaf kalau ada kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.